Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada masa tentang al-idhafah. Kemarin kita ambil 4 bait ya. Wa ba'du ma yudafu hatman imtana' ila'uhu isman zahiran haythu waqa' ka wahda labbay wa dawa lay sa'day wa syarra ila'u yaday li labbay. Sebagian isim yang diidhafahkan dengan idhafah yang sifatnya wajib, imtana' terhalang untuk dia diikuti oleh isim yang zahir kapan dia datang. Ka wahda labbay wa dawalay sa'day, seperti wahda labbay dawalay sa'day tanshab ila yaday li labbay, datangnya yaday setelah labbay. Sini ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan penjelasannya. Yakni terkait dengan makna dari masing-masing wahda labbay dawalay sa'day. Kalau wahda jelas ya, i'rabnya dan maknanya. Ya, sisi i'rabnya sebagian membawanya kepada maf'ul mutlak, sebagian membawanya kepada hal. Kemudian teman-temannya labbay, dawalay, sa'day di eras sebagai apa? Maf'ul mutlak. Makna dawalay disebutkan dalam kitab Al-Bahjah Al-Mardiyah. Di situ disebutkan maknanya katanya akhdan ba'da akhdin. Akhdan ba'da akhdin. Wa huwa istamal li bayani anna man lam yuzkar, anna ma lam yuzkar innama huwa min qabili ma dzukir. Wa huwa, dan dia dawalai yustamal, digunakan li bayani untuk menjelaskan anna ma lam yuzkar, bahwa apa yang belum disebutkan innama huwa, hanyalah dia sudah masuk ya min qabili ma dzukir, sudah masuk pada keumuman dari apa yang disebutkan. Masalan sebagai contoh, yuqalu, dikatakan al-akhlaqu al-fadilatu kathiratun, akhlak-akhlak yang mulia itu banyak. Sebutin as-sidqi wal-karami was-saja'ati wa kadza dawalaika. Ya, wa kadza dawalaika. Ya. Apa terjemahnya bagusnya? Demikian seterusnya gitu ya. Di sini akhdan ba'da akhdin. Ya, digunakan untuk menjelaskan apa yang tidak disebutkan ya. Dan yang tidak disebutkan ini masuk ya, pada keumuman dari apa yang disebutkan. Contohnya tadi al-akhlaqul fadilatu kathiratun kasidqi wal-karami was-saja'ati wa kadza dawalaika. Maksudnya seterusnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang tidak disebutkan itu juga masuk pada al-akhlaq al-fadilah ya. Kemarin ya, terkait dengan makna syahid dari ucapan penyair tentang labbay yang didhafahkan kepada mamir, disebutkan di situ syahidnya innaka law da'utani waduni zawra'u dhatu mutra'in bayuni la qultu labbayhi liman yad'uni. Sesungguhnya kamu, seandainya kamu da'utani, menyeruku, memanggilku dalam keadaan antara diriku, ada zawra' sedang masir yang sangat luas, zatu mutra'in bayun, memiliki lembah yang dalam airnya, laqultu, niscaya saya akan menjawab labbay, saya akan menjawab labbay. Di sini iltifat ya, dari dhamir kaf lil khitab kepada al-ghaibah. Aslinya labbay, kemudian iltifat di sini asy-syair kepada dhamir yang ghaib. ada iltifat, artinya labbaik min labbaik. Saya akan katakan kepadanya labbaik, yakni labbaik. Ya, aku sambut panggilanmu. Liman yad'uni, saya katakan labbaik bagi siapa saja yang memanggilku. Kemudian syahid berikutnya adalah tentang idhafahnya labbaik kepada apa? Isim dhahir. Disebutkan syahidnya adalah da'utu lima nabani miswara falabba falabbay yaday miswari. Kita mau perjelas maknanya. Da'utu, saya memanggil, miswar lima nabani, karena apa yang menimpaku dari kesulitan, kesusahan. Falabba, ya maka beliau pun menyambut seruanku. Falabbay yaday miswari, ya, disebutkan maknanya. Wa aslu hadza, asalnya adalah anna rajulan da'a rajulan, ada seseorang yang menyeru orang lain. Ismuhu Miswar, namanya Miswar. Yaghrim anhu diyatan lazimatuhu, yang mana Miswar ini mau dia menanggung diyah yang ada pada tanggungan orang lain yang menyeru ini. Jadi orang yang menyeru ini terkena diat, denda, dan dia memanggil Miswar untuk mau menutupinya. Liyaghrim anhu diyatan lazimatuhu, ya, dia panggil Miswar, Miswar, agar Miswar mau menutupi diahnya yang dia harus membayarnya. Fajabahu ila dzalik, maka Miswar pun menyebutnya. Wa khassa yadayhi bi dzikr, dan dikhususkan penyebutan yadai, ya kan? Falabbay yadai Miswar. Ya, falabbay yadai Miswar. Li'annaha allatani a'tatahu almal, karena dua tangan inilah yang memberikan kepada orang yang memanggil tadi harta. Ya. A'tatahu almal. Hina tukhallis ataupun takhallasa min na'ibatih, ketika dia mau melepaskan apa yang menimpa orang lain tadi, yang menyerunya tadi. Paham mana ya? Falabba falabbay yaday Miswar. Maka kedua tangan Miswar pun apa? Menyambutnya, ya, dengan memberikan bantuan, uluran tangan kepada si penyeru ini. Ada juga yang membawanya kepada makna yang lain, ya, mirip juga. Katanya nadaitu wa talabtu al-amr alladhi asabani wa nazala bi min ad-diyah allati lazimatni wa ajabani ila ma da'utuhu ilaihi. Nadaitu, saya menyeru, fatolabtu al-amr, dan saya meminta al-amr alladhi asabani, perkara yang menimpaku, wa nazala bi, yang menimpaku, minad dia, dari dia, allati lazimatni, yang itu menimpaku, wajib aku tunaikan, wajabani ila ma da'utu, dan dia pun menyambut seruanku. Nah, di sana ada yang lain ya selain itu. Ada juga hadza dzaik. Hadza dzaik, maknanya apa hadza dzaik? Hadza dzaik maknanya isra'an. Laka ba'da isra'in. Isra'an laka ba'da isra'in. Terus bersegera, ya. Selalu bersegera. Hadza dzaik. Ya, amilnya hadza dzaik dan labbaik kata Al-Azhari ini. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya hadza dzaik, yang maknanya tadi isra'an laka ba'da isra'in, saya bersegera menyambutmu dan terus bersegera. Amilnya hadza dzaik dan labbaik min ma'nahu. Min ma'nahuma, dari maknanya, bukan dari lafadznya, kata Al-Azhari. Kalau sebelumnya yang kita lewatkan dari lafadznya ya, ulabbi itu. Kata Al-Azhari, kalau hadza dzaik dan labbaik amilnya yang menasubkan dia sebagai maf'ul mutlak adalah maknanya ala haddi qa'atu julusan, ini sesuai dengan batasan qa'atu julusan, julusan dinasubkan sebagai maf'ul mutlak yang menasubkannya qa'ada yang dia satu makna beda lafaz. Sehingga takdirnya pada contoh tadi hadza dzaik adalah usri', usri' hadza dzaik. Adapun pada contoh labbaik katanya ujibu, ujibu. Ya mana ujibu? Ya, sama dengan mana labbaik tadi. Beda lafadznya. Adapun amil wa amilul bawaqi, adapun amil sisanya sa'daik, hananaik, dawalaik min lafziha, itu diambil dari lafadznya. Kalau Al-Azhari membedakan demikian. Takdirnya kalau sa'daik us'idu, as'ada maknanya bisa membahagiakan, bisa membantu ya, menolong. Adapun hananaik itu ambilnya atahannana, aku memberikan simpati, belas kasih yang terus menerus. Adapun pada dawalaik kata Al-Azhari ambilnya atadawal, atadawal. Ya, asalnya sih atadawal berganti-ganti bergilir. Tapi yang lain mengatakan akhdan ba'da akhdin, itu maknanya sudah lewat tadi. Ya dekat. Kemudian terkait dengan makna tasniyah pada labbaik dan apa teman-temannya, maknanya adalah apa? Litakfir. Bukan untuk dua. Dicontohkan di situ di antara syaitnya famarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasyan wa hasir. Saya baca saja ya penjelasannya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam ringkasannya di sini umdah tafsir sebutkan famarji'il basara karrataini qala marrataini yang qalib ilaikal basaru khasyan qala Ibnu Abbas, disebutkan di sini tafsiran dari khasyan oleh Ibnu Abbas dzalilan, dzalilan ini dalam keadaan rendah lemah ya. Kalau dikatakan khasa al-basar berarti dha'ufa al-basar, kalla al-basar pandangannya lemah ya. Wa qala Mujahid wa Qatadah, adapun Mujahid dan Qatadah menafsirkan khasyan dengan saghiran kecil ya, hina rendah. Wa huwa hasir kata Ibnu Abbas yakni kalil, ya lemah ya. Wa qala Mujahid wa Qatada wa Suddi al-hasir al-munqati' min al-i'ya. Ya, kata Mujahid Qatada as-Suddi al-hasir al-munqati' terputus pandangannya min al-i'ya karena lelah, udah enggak mampu lagi untuk memandang pada kali yang berikutnya. Ya, makna laya innaka law kararta al-basara mahma kararta lan qalaba ilaika ay la raja ilaika al-basar khasi'a. Maksudnya engkau seandainya kau mengulang-ulang pandanganmu ke langit ya, seberapa banyak pun, berapa kali pun, lan qalib lan qalab ilaik, saya akan kembali pandangan itu kepadamu khasian, dalam mana khasian an an yara aiban au khalala ya, lemah, tidak mampu melihat adanya aib sedikit pun ataupun kekurangan padanya. Wa huwa hasir ini kalil waqadin qaba min al-i'ya min kathrati takarrur. Wa hasir ini kalil, sudah lemah, tidak mampu lagi memandangnya dan terputus karena sudah capek, min kathrati takarrur karena banyaknya pengulangan memandang ke arah langit yang silau. Wala yara naqsa, dan dia pun tidak mendapati padanya naqs, kekurangan, kekurangan. Ya. Kalau sini disebutkan muzdajar, ya mungkin ternyata bisa terhalau, dia tidak mampu untuk melanjutkannya dan tidak bisa menemukan adanya kelemahan sedikit pun. Kemudian bait berikutnya wa alzamu idhafatan ilal jumal. Nah ini ya. Ini yang perlu kita ulang, wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Ifradu idh wa ma ka idh ma'nan ka idh adif jawazan nahnu hina janubiz. Tadi baitnya sebelumnya ada yang mau ditambahkan? Mau disampaikan? Wa alzamu idhafatan, mereka ahli nahwu mengharuskan idhafah haitsu dan idh kepada jumlah. Ya itu ala qaulin. Iya. Atau pendapat mengatakan dari ulil bu. Kalau Al-Azhari tadi sebut pendapat Al-Azhari. Iya. Falabbay yaday miswar. Tadi apa mananya? Menyambut kedua tangan miswar, iya. Ya, yang berarti yang ininya, yang menyerunya ya. Jadi miswarnya mengulurkan tangan, memberikan pemberian, maka si yang menyeru ini mengambil pemberiannya. Ya. Falabba, maka dia pun miswar, ya menyambut seruanku. Falabbay yaday miswar, maka saya kata si penyair menyambut berarti kedua tangan miswar ketika mengulurkan pemberian tadi ya. Nah itu. Kalau ala baik saya menyambutmu kan, kalau ala baik ya baik berarti saya menyambut kedua tangan miswar ya berarti. Yang menyambut kedua tangan miswar yang ketika itu dia mengulurkan pemberian. Ya, sen. Ya. Sa'adaik itu sebagian mengatakan dari sa'ada, berarti senantiasa siap membantu gitu. Selalu siap membantu. Kalau sa'adaik yang menyatakan dari as'ada, membahagiakan, berarti dengan senang hati. Sebagai menakdirkan sa'dan ba'da sa'din. Ada yang menakdirkan demikian. Kalau dari sa'ada, membantu, berarti selalu siap membantu. Kalau dari as'ada, membahagiakan, berarti sa'dan ba'da sa'din. Dalam jalan senantiasa, apa? Penuh kegembiraan. Saya menjawabmu dengan penuh kegembiraan dengan senang hati. Wal zami idhafatan, dan mereka mengharuskan idhafahnya haitsu dan idza kepada jumlah. Ya, sudah lewat. Jumlahnya apakah jumlah apa? Ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Ya, hanya saja haitsu kalau diidhafahkan kepada jumlah ismiyah sebaiknya bagaimana? Agar khabarnya apa selain fi'il. Ya, khabarnya selain fi'il. Ya, kalau idh bagaimana bagusnya ketika jumlah ataupun idh diidhafahkan kepada jumlah ismiyah agar khabarnya selain fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Hah? Dimurajaah enggak? Saya apa? Fi'il. Sudah lewat kan? Saya apa? Fi'il madhi ya. Kalau pada haitsu umum bagus sebaiknya bukan fi'il khabarnya, tapi kalau pada idz lebih khusus itu sebaiknya apa khabarnya bukan fi'il madhi ya. Sudah lewat itu kan. Wa in yunawwan yuhtamal ifradu idz, adapun kalau ditanwin idz maka dibawa kepada ifrad idz. Yani id diputus dari idhafah lafziyah digantikan dengan tanwin iwab. Wa ma ka id ma'nan ka id, dan apa saja dari dzaraf ya yang dia seperti id maknanya apa, maknanya id dzaraf dan untuk apa madhi itu, maka ka id dia diperlakukan seperti id. Adif silakan diidhafahkan kepada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Tapi sifatnya apa? Jawazan. Boleh, tidak wajib seperti pada iz. Ya. Ya, kemudian disebutkan di situ. Kemarin ada yang perlu kita ini juga luruskan lagi terjemahan tentang syahid dari haitsu ya. Ama taru haitsu suhailin tali'an najman yudhi'u ka shihabi lami'a. Ama tara, tidakkah kau mau melihat? Ya, di sini ada perbedaan sisi i'rab. Sebagian mi'rab haitsu sebagai apa? Maf'ul dari tara. Berarti maknanya tidakkah kau melihat? Tidakkah kau mau melihat tempatnya Suhail? Ya. Undur. Ya. Ala tandur ilal makan alladhi tura fihi Suhail. Hala kaunihi najman. Lami'an yudhi'u mitla nuri shihabi. Ya. Maknanya katanya ala tandur, tidakkah kau melihat tempat, hai itu tempat alladhi tula fihi Suhail, yang Suhail muncul darinya dalam keadaan dia sebagai najum, bintang yang bersinar terang seperti cahaya api. Kalau yang menjadikan tolian sebagai mafulnya ya terjemahannya undur tulu'a Suhail fi makanihi a'ni bi Suhail najman muniran ka inarati sya'latin nar. Kalau ini yang menjadikan tolian sebagai mafulnya ya, undur lihatlah tulu'a Suhail, munculnya Suhail fi makanihi, di tempatnya a'ni di Suhail, yang saya maksud dengan Suhail adalah najman, bintang yang muniran bersinar ka inarati sya'latin nar, seperti sinar ataupun api, cahaya yang dimunculkan oleh api yang sangat terang ka inarati sya'latin nar as-sati'ah. Jadi ada khilaf terkait dengan ihrabnya dan maknanya enggak jauh ya, maknanya enggak jauh. Sebagai mi'rabnya haitsu sebagai maf'ul dari tara, sebagai yang lain ya tali'an sebagai maf'ulnya. Najman maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Ah ini ya, maknanya ya. Ya, sebelum kita lanjut barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, ada hal yang mau kita tambahkan juga dengan yang terkait dengan idza. Sebutkan bahwa idza tidaklah disandarkan kecuali kepada jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Kadang syaratnya idza dan jawabnya sekaligus adalah fil madhi. Kadang kedua-duanya fi'lu syarat dengan idza dan jawab syaratnya madhi semua. Seperti apa contohnya? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Ini madhi semua. Dan idza ketika datang sebagai isim syarat maka tidak menjazmkan ya. Ghairu jazim, adadu syarat ghairu jazim. Wa mudhari'aini, kadang fi'lu syaratnya idza dan jawab syaratnya mudhari' semua. Idza yutla 'alaihim yakhiruna, idza yutla 'alaihim yakhiruna. Kadang berbeda, yang satunya yani fi'lu syaratnya madhin, jawab syaratnya mudhari'. Seperti wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'. Kadang fi'lu syaratnya madhi, jawab syaratnya amr. Idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna. Dan idza termasuk apa? Dharf lil mustaqbal. Dan juga dibahas tadi terkait dengan dharf yang dia seperti iz ya, maka dia diperlakukan seperti iz, yakni didhafahkan kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Itu pada yang madhi ya. Jadi kalau dhorofnya selain madin ataupun mahdud, tidak dilangsungkan pada tempatnya id. Dilangsungkan pada tempatnya id kalau apa? Dhorofnya madin dan ghairu mahdud. Kalau dhorofnya selain madin dan mahdud, sudah lewat ini, maka tidak dilangsungkan pada tempatnya id, ataupun tidak disamakan amalannya dengan id. Tapi diperlakukan bagi yang dhorof itu madin ataupun selain madin, ya, dhorof yang selain madin diperlakukan seperti perlakuan idza, sehingga tidaklah didhofahkan kecuali kepada jumlah ismiyah sebagaimana idza. Fala idhofila, ataupun tidak boleh disandarkan kepada jumlah ismiyah, hanya kepada jumlah fi'liyah. Adapun kalau dhorofnya mahdud, maka tidak didhofahkan kepada jumlah, tapi kepada isim yang mufrad. Ya, sekarang kita lanjutkan, sempurnakan bahasanya dengan pembahasan berikutnya. Atau sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, Ki. Hin, waqt, zaman, yaum, ini diikutkan dengan idza apa id? Hah? Diikutkan kemana? Hin, waqt, zaman, yaum, idza atau id? Kalau diikutkan dengan id, berarti dia bisa didhofahkan kepada jumlah ismiyah, bisa fi'liyah. Kalau digabungkan dengan apa? Idza, maka hanya didhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Kemana? Eh? Ya, dilihat di situ. Ya, fi'il yang setelahnya. Fi'il yang setelahnya. Kalau fi'ilnya madhi, berarti dhorofnya ini madhi, maka dia diperlakukan seperti id. Kalau fi'il yang setelahnya mudhari, maka diperlakukan seperti apa? Idza, didhofahkannya hanya kepada jumlah fi'liyah. Ini contoh yang disebutkan. Aji'uka hina yaji'u zaidun. Ya. Berarti maknanya, aji'uka hina yaji'u zaid, saya datang kepadamu jika zaid datang. Ya. Seperti apa? Iza. Lihat fiilnya, ya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Wabni awa'rib ma ka'id qad ujriya wakhtar bina matlui fi'lin bunia. Wabni awa'rib. Wabni, mabnikanlah awa'rib atau i'rablah ma ka'id, dhorof yang seperti id, qad ujriya, yang dilangsungkan seperti id. Ya. Binakanlah ataupun silahkan kau i'rab, jadikan mu'rab dhorof yang dilangsungkan seperti id. Wakhtar bina matlui fi'lin bunya, dan pilihlah binanya dhorof yang diikuti oleh fi'il yang mabni. Paham gak ini? Wakhtar, pilihlah bina pada dhorof tersebut yang dilangsungkan seperti id. Ya. Wakhtar bina, pilihlah bina matlui fi'lin, yani dhorof tadi, isim tadi, ketika diikuti oleh fi'il yang mabni. Wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib. Adapun kalau dia datangnya sebelum fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari, atau mubtada a'rib, maka i'rablah. Wa man bana falan yufannada, dan siapa yang memabnikannya maka tidak disalahkan. Bukan di sini yang pertama, mabni, binakanlah. Kalau mabni berarti bilhamli alaiha, dengan menyamakannya dengan id. Id kan mabni. Ini berarti apa? Bilhamli alaiha. Karena membawa kepada, menyamakan dengan apa? Id. Karena dia dilangsungkan seperti id, maka dia pun ikut mabni seperti id. Gitu. Paham ya? Awa'rib. Di sini ada nakal. Yunqalu fathatul hamzah ilal waw lil wazan. Iya. Dipindahkan yunqalu fathatul hamzah fathah pada hamzah tadi kan awi rid aw ya. Aw a'rid gitu. Aw a'rid. Tadi kan aw a'rid ya. Kok bisa menjadi aw a'rid? Prosesnya yunqalu fathatul hamzah fathah pada hamzah a'rid itu dipindahkan ke wawu lil wazan untuk wazan. Jadi aw a'rid. Atau i'rab lah, kalau antum mengi'rabnya menjadikannya mu'rab, taraf tadi yang diperlakukan seperti id, berarti ini binaan alal asal, sesuai dengan asalnya, asalnya dia mu'rab, ya mu'rab. Paham ya? Boleh dengan dua sisi. Pada isim yang diperlakukan seperti id. Wakhtar bina di sini. Kemudian pilih bina. Ya, bina. Ketika isim tersebut, ya, diikuti oleh fi'il yang mabni. Fi'il apa berarti? Yang mabni? Fi'il madhi. Ya, fi'il arah madhi. Ya, adapun sebelum fi'il yang mu'rab ataupun sebelum mubtada, maka i'rablah itu yang lebih bagus. Dan siapa yang memabnikannya, dia tidak disalahkan juga. Paham insyaAllah ini ya? Paham ya? Taqaddama annal asma'a al-mudhafata ilal jumlah ala qismain. Telah lewat bahwasannya isim-isim yang didhafahkan kepada jumlah ada dua macam. Yang pertama, mayudhafu ilal jumlah luzuman. Apa yang dia didhafahkan kepada jumlah secara mesti harus. Apa contohnya yang luzuman sudah lewat? Hah? Apa saja? Apa? Hah? Hah? Wahdah. Terus? Jumlah. Wahdah. Mayubu filal jumlah yuzuman. Sudah lewat apa? Haitsu, idza, idz. Itu kan? Ya. Wasan yang kedua, mayubofu ilaiha jawaza. Nah, yang kedua, apa yang dia isim-isim tersebut dibofahkan kepada apa? Jumlah tapi sifatnya jawazan. Wa asyara, yang sudah yang wujuban tadi barusan lewat itu. Wa asyara fi hadainil baitaini, dan beliau mengisyaratkan pada dua bait ini kepada isim yang dibofahkan kepada jumlah dalam keadaan jawaz, boleh. Ya juzu fil arab wal bina, boleh. I'rab boleh bina. Sawa'un udhifa ila jumlatin fi'liyah suddirat bi madin aw jumlatin fi'liyah suddirat bi mudhari'in aw jumlatin ismiyah. Sama saja, apakah isim tersebut disandarkan kepada jumlah fi'liyah yang diawali dengan madin atau jumlah fi'liyah yang diawali dengan mudhari' ataupun jumlah ismiyah. Boleh dengan dua sisi. Contoh hadza yaumu ja'a zaidun, boleh dengan rafa'. Boleh juga hadza yauma ja'a zaidun. Ya, kalau hadza yaumu ja'a zaid jelas rafa, khabar dari hadza kan. Kalau yauma mabni, nanti insyaallah akan ada bahasanya. Ya. Banyak sisi. Hadza yauma ja'a zaidun. Ya, kemudian yaumu yaqumu amrin mudhari'nya, kalau tadi mabninya hadza yaumu ja'a zaidun, boleh hadza yauma ja'a zaidun. Wa yawma yaqumu amrin aw yawmu yawma bakrin qa'im. Pada yang pertama, ketika apa disandarkan kepada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi. Yang kedua, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il mudhara. Yang ketiga, jumlah apa? Ismiyah. Wa hadha madhhabul kufiyyin, dan ini madhhabnya orang-orang Kufah. Wa tabi'ahumul farisi wal musannif, dan diikuti pendapat ini oleh al-farisi dan musannif. Lakin al-mukhtara fi mawdhifa ila jumlatin fi'liyah, hanya saja yang dipilih pada apa yang didhafahkan kepada jumlah fi'liyah suddirat bi madin al-bina, yang diawali dibuka dengan fi'il madhi, yang dipilih adalah bina. Wa qad ruya bil bina'i wal i'rabi qawluh, telah diriwayatkan dengan bina dan i'rabnya ucapan penyair ala hini ala al-i'rab, kalau ala hina ala al-bina. Ala hini atabtu al-mashiba ala siba. Datang juga riwayat yang fathah. Ala hini atabtu al-mashiba ala siba. Kelengkapannya. Fakultu alamma. Ataupun ya. Ala hini atabtu al-mashiba ala siba. Fakultu alamma ashu wa shaybu wazi'u. Di waktu atabtu al-mashib, saya mencerca al-mashib masa tua ala siba, karena sebab masa muda yang banyak tersia-siakan. Fakultu, di waktu itu saya berkata kepada diriku, alam mashu, apakah saya belum juga sadar? Wasyaibu wazi', dalam keadaan uban-uban sudah bertebaran. Ini maknanya taraktu al-ma'asiya fi waqti mu'atabati lishayb haythu halla wartahala as-soba, haythu irtahala as-soba. Saya tinggalkan kemaksiatan di waktu saya mencerca asyib masa tuaku ini. Iya. Di mana telah lewat waktu muda. Di sini datang dalam dua riwayat, hina alal bina, ala hini alal i'rab. Ya. Bi fathin nun hin alal bina wa kasriha alal i'rab. Wa ma waqa qabla fi'lin mu'rabin, adapun apa yang datang sebelum fi'il yang mu'rab. Jadi kalau dibafahkannya kepada fi'il yang madhi, boleh dengan susi, dua sisi. Tapi yang lebih dipilih apa? Bina. Ya. Adapun apa yang dia datang sebelum fi'il yang mu'rab, fi'il mubarak, atau datang sebelum mubtada, fal mukhtar fi'il i'rab, maka yang lebih dipilih mu'rab. Wa yajuzul bina, boleh juga bina. Wa hadha ma'na qawlihi, dan ini makna ucapannya, wa man bana falan yufannada, siapa yang memabnikannya maka tidak disalahkan. Ini falan yughallab. Wa qad quri'a fi sabah, telah dibaca dalam qira'ah sabah dengan dua sisi. Hadha yaumu yanfa'u shadiqina sinquhum. Datang pula riwayat dengan fathah, hadha yauma yanfa'u shadiqina sinquhum. Ya, bina. Ya. Fi rafa' 'ala al-i'rab, dengan rafa', dengan menjadikannya mu'rab, dan dengan fathah ketika menjadikannya mabni. Hadha makhtarul musannif, dan ini yang dipilih oleh musannifah. Saya ingin membacakan penjelasan yang lebih rinci dari Ibn Hisham, ya, dalam kitab ataupun catatan kakinya Syekh Muhammad Muhyiddin dari kitab Syudzur Dzahab, ya. Ini berkaitan dengan ayat ini, hadza yaumu yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Perhatikan baik-baik ini. Idza qara'ta yaum birrafa', nah, sisi rabnya. Idza qara'ta yaum birrafa' fa huwa khabar an hadza. Jadi kalau engkau baca ya tadi, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, dan rafa' fa huwa khabar, maka dia khabar dari hadza. Ya. Wa ismul isyarati yuradu bihi al-yaum, dan isim isyarah dimaukan dengannya al-yaum, ya. Al-yaum, hari ini, hari kiamat. Yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, adalah hari di mana bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Wa yaum hina idzin mu'rab, dan yaum ketika itu mu'rab. Ya, dan dia mudhaf, yang selanjutnya jumlah pada mahalnya jar mudhaf ilaih. Wa hadzal wajh la yukhalif fihi al-basriyun wal kufiyun. Sisi ini rafa', dengan menjadikannya khabar bagi hadza, tidak diselisih oleh orang-orang Basrah, tidak pula orang-orang Kufah. Ya. Wa idza qara'ta yauma bi fathil mim ghayra munawwanin fal kufiyun yujizuna an takuna hadhihi al-fathah bina. Apabila engkau membaca dengan fathah, hadza yauma, karena telah datang qira'ah dengan fathah, ghayra munawwanin tanpa tanwin, maka orang-orang Kufah membolehkan untuk fathah ini adalah fathah bina. Alasnya tadi karena dia seperti apa? Temannya apa tadi pembahasannya? Iza ba iza. Oh, bengong. Wid kan? Wala hadza yakunu yaum, atas dasar ini maka i'rabnya yaum khabaron an hadza, khabar juga dari hadza, sama, cuma dia mabni alal fath fi mahal rafa', gitu aja, sama. Wal isyaratu lil yaum aidan wal ma'na huwal ma'na alladhi tadullu alaihi qira'atun nafi', iya qira'atun rafa', maka isyarahnya juga hadza, sama kepada al yaum seperti yang pertama. Makna dan wal makna, maknanya huwal makna alladhi tadullu alaihi qira'atu rafa', sama maknanya dengan makna yang ditunjukkan oleh qira'ah dengan rafa', hadza yaumu dengan hadza yauma, sama artinya, sama, cuma yang satu mu'rab, yang satu mabni pada mahalnya rafa'. Wa kana yuqil, seolah-olah dikatakan hadzal yaum huwa yaumu yanfa'us shadiqina sinqum. Hari ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur bermanfaat bagi mereka. Wal basriyun la yujizuna an yakuna yaum mabniyan. Dan orang-orang Basrah tidak membolehkan untuk menjadikan yaum mabni. Kenapa? Alasannya? Karena setelahnya fi'il mudhari. Terus bagaimana jalan keluarnya? Wa takhrijul ayatil karimah ala madhhabihim fi qira'ati fathil mim min yaum an taj'ala hadha mubtada'an wa khabaruhu mahdhufa. Ya. Wa takhrijul ayah, maka ayat al-karimah ini menurut mazhab mereka maka dibawa kepada, ataupun wa takhrijul ayah, jalan keluar dari ayat yang mulia ini menurut mazhabnya mereka al-basriyun pada qiraah yang membacanya dengan fathah pada yaum adalah engkau menjadikan hadza mubtada wa khabaruhu mahdhufan. Tadi khabarnya mahdhuf, ya, bukan apa yauma, bukan. Wa ala hadza, atas dasar ini yakunu yaum, jadilah yaum dharf. Kalau dharf ya apa? Dharf apa? Iya, dharf ya apa? Mansub. Jadi harakat fathah itu harakat nasab. Ya. Wa ala hadza yakunu yaum, atas dasar ini maka yaum dharfu zamanin muta'alliqan biqa. Atas dasar ini maka yaum dharfu zaman muta'alliq dengan qala. Ayat sebelumnya qala Allahu hadza, ya kan? Qala Allahu hadza yaumun yanfa'u shadiqina sidquhum. Di akhir-akhir surat apa? Surat Al-Maidah, ya. Wa ka'annahu qil, sehingga seolah-olah dikatakan qala Allahu, lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kan yaumannya dzaraf ya, berarti fi yaum, ya kan? Fi yaumin yanfa'u shadiqina sidquhum. Di hari bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Apa isi ucapannya? Hadza, ini maqulul qaulnya, hadza jazaa'u sidqik, inilah balasannya, balasan kejujuran kalian. Ya. Itu sisi yang pertama. Ada sisi yang berikutnya. Ya. Berarti khabarnya mana? Ya maaf tadi, jazaa'u sidqik gitu ya. Jazaa'u sidqik. Ya. Paham enggak ini sisi yang pertama dari orang-orang Basrah? Ada lagi sisi yang kedua, jawaban orang-orang Basrah. Jadi sisi yang pertama dengan menjadikan yauma itu mu'rab mansub sebagai dharf. Ya, mu'rab mansub sebagai dharf muta'alliq dengan qaulah sebelumnya, qaulallahu Allahu hadza. Kemudian mana khabarnya hadza? Khabarnya mahdhuf. Takdirnya qala Allahu fi yaumin yanfa'u shadiqina sinqum hadza jazaa'u sidqik. Insyaallah paham ini ya? Ya? Ada yang belum paham? Sebelum masuk yang kedua nih. Masih jawabannya, ha? Oh, belum tertulis. Tapi paham kan? Ya. Ya, wa kaannahu qil, maka seolah-olah dikatakan ketika dijadikan yauma mansub ala dzarfiyah muta'ali dengan qala, qala Allahu fi yaumi, karena dzarf mana yang fi, kan? Qala Allahu fi yaumi yanfa'u shadiqina sidquhum. Hadza tu, hadzanya ini. Hadza jazaa'u sidqik. Jadi maqulul qaul jadinya hadza jazaa'u sidqik, ini pada mahalnya nasab. Hadza jazaa'u sidqik. Wa yajuzu wajhun akhar. Boleh pula di sisi orang Basrah sisi yang lain. Wa huwa an yakuna yauma Hasan, apa kata yang pertama, Hasan? Paham yang pertamanya ya? Wa huwa an yakuna yauma dharfu zaman muta'alliqan bi mahdhufin khabarun an hadza. Boleh pula sisi yang kedua, yaitu yaumnya sebagai dharfu zaman mansub, kan? Jadi fathahnya bukan dina seperti menurut orang-orang Kufah. Dharf mansub dan dia mudhaf. Dharfu zaman muta'alliq bi mahdhuf, berkaitan dengan yang mahdhuf khabar dari hadza. Sudah sering kan? Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Mereka mengkhabari mubtada dengan dharaf atau jar majrur dengan meniatkan muta'allaq ya mahdhuf ka'in atau istaqarra. Wa ala hadha, maka atas dasar ini takunul isyarah, maka jadilah isyarah hadha, isyarah ini lis'alil waqi'i minallah, ini mengisyaratkan kepada pertanyaan yang datang dari Allah, juga jawabannya yang datang dari Nabi Isa alaihissalam. Wa ka'annahu qil, maka seolah-olah dikatakan hadza alladhi dzukira min su'alillahi ta'ala li Isa wa jawab Isa alaihi salam waqi'un fil yawmi alladhi yanfa'u fihi as-sadiqina sidquhum. Ini yang disebutkan dari pertanyaan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa dan juga jawabannya Nabi Isa alaihi salam waqi'un, ini muta'alaknya tadi yauma waqi'un fil yaumi, yauma kan dhorof ma'na fi berarti kan waqi'un terjadi fil yaum di hari alladhi yanfa'u shadiqina sidquhum. Fafham hadha at-tahqiq, fahamilah tahqiq ini. Fa innahu nafisun, ini sangat berharga. Wa qad hawaltu taysira ibaratihi 'alayka wallahu yanfa'uka bih. Ini saya sebutkan dari kitabnya beliau Syekh Muhammad Muhyiddin, ta'liqatnya, ta'liqat dari syarah Syudzurudz Dzahab Ibnu Hisyam. Paham gak itu? Sisi irobnya. Jadi hadza yaumun yanfa'us shadiqina shidquhum, kalau dikumpulkan semua pendapat orang Kufah dan orang Basrah yang disepakati, dan selisihnya ada berapa sisi jadinya? Yang disepakati rafa. Ya kan? Ya hadza yaumun, semua sepakat orang Basrah dan orang Kufah sebagai apa? Khabar. Hadza mujadda. Yang ada khilaf kapan ketika di fathah hadza yauma yanfa'us shadiqina shidquhum. Orang Kufah bagaimana memperlakukannya? Yauma mabni. Ya, dhorof mabni. Kenapa? Didhofahkan kepada apa? Jumlah mabni dia. Ya. Kalau mabni, ya i'rabnya sama, dia mabni 'alal fathi mahal rafin khabar gitu. Adapun orang Basrah tidak terima. Kenapa? Karena fi'ilnya bukan madhi fi'il mudhari, harus mu'rab dia. Terus bagaimana menjadikan yauma itu mu'rab bukan mabni? Bisa dengan dua sisi. Iya kan? Sisi yang pertama dengan menjadikan yauma dhorof dari qala. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'u shadiqina shidquhum. Iya kan? Kemudian hadza kembalinya ke mana? Ya, kembalinya tadi hadza isim isyarahnya kepada mana apa? Hah? Ya, iya itu apa khabarnya? Ya, khabarnya mahdhuf. Ya. Jadi ketika di fathah yauma itu yang kedua ya. Yang pertama ya tadi ya. Yang pertama yang kedua itu. Ya. Hadza mubtada khabarnya mahdhuf, ya. Takdirnya tadi apa? Hadza jazaa'u shidqik ya. Ya. Kemudian yang kedua, yauma bagaimana? Mansub muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf sebagai khabar. Ah itu kan? Ya. Gimana? Ada yang ketinggalan? Nulis ya. Saya bacakan lagi. Dari mana? Yang yauma fathah ya. Saya bacakan lagi ya. Wal basrin sih kan? Wal basriyun la yujizuna an yakuna yawma bniyan. Cepat ya. Wa takhrijul ayati al-karimah ala madhhabihim. Wa takhrijul ayati al-karimati ala madhhabihim fi qira'ati fathil mim. Fi qira'ati fathil mim min yawm an taj'ala hadha mubtada'an wa khabarahu mahdhufan. Wa ala hadza yakunu yawm, atas dasar ini yawm, dhorfu zamanin muta'alliqan biqala. Muta'alliq biqala. Wa ka'annahu qil, wa ka'annahu qila, qala Allahu fi yawmi yanfa'us shadiqina sidquhum, fi yawmi yanfa'us shadiqina sidquhum, hadza jazaa'u sidqik, hadza jazaa'u sidqik. inilah balasan kejujuranmu. Wa yajuzu wajhun akhar, ini enggak dijelaskan ya hadanya di sini. Maknanya kembali ke aliyah bukan balasan, berarti ganjarannya ya. Wa huwa an yakuna yawm, wa huwa an yakuna yawm dharfu zamanin, dharfu zamanin muta'alliqan, wa huwa an yakuna yawm dharfu zamanin muta'alliqan bi mahdhufin, muta'alliqan bi mahdhufin khabarun an hadha, khabarun an hadha, khabarun an hadha. Wa ala hadha, wa ala hadha takunu al-isharatu, jadilah isyarahnya li su'alil waqi', jadi isim isyarahnya kepada pertanyaan yang datang minallahi ta'ala, li su'alil waqi' minallahi ta'ala, wal jawabil waqi', dan jawaban yang datang dari Isa alaihi salam. Wa kana uqil, makana uqil hadha alladhi dhukira min su'alillahi ta'ala li Isa wa jawabi Isa alaihi salam waqi'un fil yawmi alladhi yanfa'u fihi shadiqina sidquhum. Jadi madhabnya Basrah, Basrah, jadi yauma dhorof muta'aliknya bisa kembali kepada qala, bisa muta'alik dengan yang mahdhuf. Ya. Kalau dia muta'aliknya dengan qala ya bukan khabar berarti. Kalau dia muta'aliknya dengan mahdhuf ya khabar. Insyaallah paham ya. Kelgiaskan aja yang lainnya kayak gitu. Ya, so, panjang ya. Hah? Yang su'alillah itu, yang hadza itu, isyarat su'alillah itu, yang terakhir yang mengatakan bahwasanya yauma muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf yaitu waqi', takdirnya kain ataupun waqi', maka hadzanya itu mengisyaratkan kepada pertanyaan yang dari, yang datang dari Allah dan jawabannya dari Isa. Id qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nas ya ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Wa madhhabul basriyin, nah ini kami jelaskan. ومذهب المصريين أنه لا يجوز في موضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلى الإعراب إلا الإعراب. Adapun madhabnya orang Basrah bahwasanya tidak boleh pada isim yang dibafahkan kepada jumlah fi'liyah yang dibuka dengan mudhari ataupun jumlah ismiyah kecuali mu'rab saja. Sehingga tadi ya membawa ayat tadi hadza yaumu, hadza yauma, mu'rab itu bukan mabni. Kenapa? Selainnya mudhari yaumu yanfa'u. Wa la yajuzu al-bina' illa fi mawdhifa ila jumlatin fi'liyatin suddirat bi madin. Hadha hukmu ma yudaf ila al-jumlah jawaza. Dan tidak boleh bina kecuali isim yang disandarkan kepada jumlah fi'liyah yang dibuka dengan fi'il madhi. Hadha hukmu ma yudafu ila al-jumlah jawaza. Inilah hukum isim-isim yang diidhafahkan kepada jumlah yang sifatnya jawaz. Boleh, bukan yang wajib pada idza dan idz. Ya, lihat dzaraf-dzaraf yang lain yang selain id dan iza. Ya. Perhatikan. Ya. Dia dibafahkan itu sifatnya apa? Jawaz. Terkait dengan mabdi tidak seperti id dan iza dirinci tadi, sudah lewat rinciannya tadi. Kalau istilahnya fil mabdi maka dia mabni. Itu lebih bagus ya. Kalau dia mudhari maka lebih tepat, bahkan yang benar menurut orang Basrah apa? Mu'rab. Adapun orang Kufah mabni, menetapkan mabni, dan pendapat orang Kufah mudah juga ya. Mudah. Wa amma ma yudhafu ilaiha wujuban, adapun isim-isim yang diidhafahkan kepada jumlah dalam keadaan wajib, falazimul lil bina, maka dia menetapi bina. Seperti apa? Idza, id, haitsu. Ini apa? Menetapi apa? Idhafah kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka dia apa mabni. Kenapa? Li syibhihi bil harfi fil iftiqari ila al jumlah ka haitsu wa id wa idza. Karena dia itu menyerupai, karena dia yakni dzaraf-dzaraf tadi yang dia mabni karena sebab diidhafahkan kepada jumlah. Kenapa dia mabni? Li syibhihi bil harf, karena dia menyerupai huruf fil iftiqar. ilal jumlah dalam hal iftiqar kepada jumlah, meskipun kalau huruf iftiqarnya kepada isim mufrad kan, maratu bi zaidin. Adapun dharaf-dharaf ini iftiqarnya kepada jumlah, seperti haitsu, wa id, wa idza, yang saja yang disamakan dalam hal iftiqarnya. Sudah lewat kan kenapa isim itu mabni? Alasannya apa? Keserupaan dengan huruf, di antaranya dalam hal iftiqar. Apa ucapan an-nadzasi yang keras? Ya sebelumnya apa? Wafti qawar usila ya. Sebelumnya apa? Apa? Ah, wa kan ya batin anil fi'li bila ta'athurin wa kafti qawar usila. Anda ngambilnya kejauhan ya. Soal paham ini? Ada yang mau sampaikan ya? Faham itu ya. Wabni awi' wabni awa'rib maka idh qad ujriya. Mabnikanlah atau i'rablah apa yang dia dilangsungkan seperti idh. Maksudnya apa? Didhafahkan kepada jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kalau seperti idha hanya didhafahkan kepada fi'liyah. Di sini umum. Silakan dibinakan atau di'irab isim-isim yang dia diperlakukan seperti id. Dalam hal maknanya dzarf, dalam hal idhafahnya kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Contoh sudah lewat tadi. Yaum, hin, waqt. Dan pilihlah bina pada isim yang diikuti oleh fi'il yang mabni. Adapun sebelum fi'il yang mu'rab dan mubtada, maka i'rablah, jadikanlah mu'rab. Dan siapa yang memabnikannya? Siapa ini? Orang-orang kufah. Iya kan? Falan yufannada. Tidak disalahkan. Ham? Syuruf? Ya, untuk banyak-banyak marojinya ini. Saya juga kurang marojinya. Harus banyak bacanya. Kalau kurang ya, kurang persiapan, bingung juga kadang. Nggak bisa langsung ini, kalau ngajar ini. Harus buka-buka dulu. Walzamu idza idhafatan ila jumalil af'ali ka hum idza tala. Wa alzamu dan mereka ahli nahu ataupun orang Arab alzamu idza mengharuskan idza untuk didhafahkan ila jumalil af'al kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Alzama itu adalah fi'il madh yang butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya idza itu qusida lafdhu, yang keduanya idhafah. Mereka mengharuskan idza untuk didhafahkan kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Seperti hun idza tala. Hun ini tawadha. Idza tala jika kamu ta'azzam, yakni mulia, tinggi di atas manusia. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الإسمية خلافا للأخفش والجوفيين فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل المحذوف فليس مرفوعا على الابتداء. هذا مذهب السبويه. Beliau An-Nadhim mengisyaratkan pada bait ini kepada apa yang telah lewat penyebutannya, penjelasannya, yaitu bahwasanya idza talzamu al-idhafah, menetapi idhafah kepada jumlah fi'liyah. Seringnya madhin, fi'ilnya fi'il madhi. Dan kadang mudhari'. Lihat di catatan kaki jumlahnya al-madhawiyah. Al-madhawiyah. Seringnya jumlah fi'il madhi. والمضارعيه على الاقل ده المضارع اذا سديت وقد اجتمع في قول ابي ذؤيب الهذلي telah terkumpul idza diikuti oleh fi'il madhi dan mudhari dalam satu bait dalam ucapannya ذؤيب الهذلي والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. Jiwa itu raghibah, senantiasa dia berharap menginginkan sesuatu yang nikmat. Idza rghabtaha, jika engkau terus melayaninya. Wa idza turaddu, apabila engkau maksa, tarik dia, kembalikan dia kepada sesuatu yang sedikit, taqna, niscaya dia akan menjadi qanaah. waluzumuha lidhafa ila jumlah al-fi'liyah, dan idza menetapi jumlah fi'liyah, kenapa? Litadhammuniha ma'na syarat ghaliba, karena umumnya dia mengandung makna syarat ma'adami kauniha jazimah, tanpa menjazmkan. Dia menetapi apa? Makna syarat umumnya, tapi tidak terus menerus demikian ya. Ma'adami kauniha jazimah, persamaan dengan itu dia tidak menjazmkan. Nanti di sini disebutkan enggak ya tentang apa idza ini datang tanpa syarat. Kalau tidak nanti kita susulkan insyaallah. Wala tudhafu ila al-jumlatil ismiyah, dan tidak boleh idza diidhafahkan kepada jumlah ismiyah. Berbeda halnya dengan pendapat al-Akhfash dan orang-orang Kufah yang membolehkannya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan aji'uka idza zaidun qa'im. Orang Kufah, al-Akhfash membolehkannya. Wa amma aji'uka idza zaidun qam, adapun contoh aji'uka idza zaidun qam, maka zaid marfu', bukan sebagai mubtada. Sebagai apa? Fa'il. Marfu' bi fi'lin mahdhuf, marfu' dengan fi'il yang mahdhuf. Wa laysa marfu'an 'ala al-ibtida, bukan marfu' sebagai mubtada. Sebagai wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, ahadun ya menurut orang Kufah mubtada bisa, tapi orang Rasul enggak boleh. Itu fa'il ya fasiru ba'da wa in istajaraka ahadun ya. Ini mazhabnya si bawai. وخالف الأخفش فجوز كونه مبتدا خبره الفعل الذي بعده. وخالف الأخفش من أبو سيبو دي سلسلة الأخفش فجوز كونه مبتدا قبل يوم بوله كان untuk مضاف إليهnya مبتدا خبرnya فعل ataupun contoh tadi kata si bawah contoh aji uka idza zaidun qam zaidun fa'il dari fi'il yang mahdhuf yufassiru ma ba'da, artinya idza qama zaidun qama, ada bin al-afash milisihnya. Beliau membolehkan keberadaan zaid sebagai mubtada khabaru al-fi'lu alladhi ba'da, khabarnya fi'il setelahnya qama. Ini juga mazhabnya orang-orang Kufah. Wa za'ama sirafi annahu la khilafa baina sibawaihi wal akhfash, dan as-sirafi menyangka bahwa saya tidak ada perbedaan pendapat antara Sibawai dan Al-Akhfash. Padahal ada enggak tadi? Ada. Kata As-Sirafi tidak ada khilaf antara Sibawai dan Al-Akhfash tentang bolehnya mubtada jatuh setelah iza. Ya, mungkin kesannya boleh. Kalau Sibawai kata aji'uka iza zaidun qam, menurut Sibawai betul enggak? Menurut Sibawai betul enggak? Aji'uka iza zaidun qam, betul enggak menurut Sibawai? Betul. Menurut Al-Akhfash betul enggak? Sepertinya kan kesannya sama gitu. Itu betul kata si bawah. Itu juga betul. Padahal dari sisi Arab beda. Wa innamal khilafu bainahuma fi khabari. Hanyalah katanya khilafnya itu terjadi pada khabarnya. Salah pahaman berarti dari As-Sirafi. Fa si bawahi yujibu an yakuna fi'lan. Kalau si bawah kata As-Sirafi mengharuskan khabarnya fi'il. Aji'uka idza zaidun qama, ini boleh. Kenapa khabarnya fi'il? Wal akhfash, adapun al akhfash yujawizu an yakuna isman, membolehkan khabarnya isim. Boleh kata al akhfash ajiuka idza zaidun qa'imun, fa yajuzu fi ajiuka idza zaidun qa'im, kata al akhfash yaitu boleh pada ajiuka idza zaidun qam ja'lu zaid mubtada, menjadikan zaid mubtada inda sibawi wal akhfash ya. Wa yajuzu ajiuka, dan pada contoh berikutnya boleh ajiuka idza zaidun qa'im menurut akhfash saja. Sibawai enggak boleh, kenapa? Khobarnya isim. Padahal tidak seperti itu ya. Sibawai membolehkan enggak datangnya mubtada setelah idza? Yang benar tidak. Jadi ini kesalahpahaman ya dari beliau Syarofi. Paham ini? Wa alzamu idza idhafatan ila jumlatil af'ali kahun idza tala, sehingga antum i'rab idza taraf ya. Ismu syarat fi mana syarat apa? Dharfu zaman lil lima istiqbala min az-zaman wa fi ma'na syarat. Jadi lihat mana syaratnya, kadang enggak ada mana syaratnya juga. Seringnya ada mana syaratnya. Nanti di sini kalau mau sebutkan ana sempat baca gitu, contoh-contohnya cuma saya tidak bawakan. Kemudian dia tidak menjazm karena dia mudhaf, ya mudhaf atau pada mahalnya nasab. Ya, mudhaf. Ya kalau dharf ya mahalnya nasab ya kan? Ya, mudhaf. Ya, jumlah istilahnya ismiyah atau fi'liyah setelah antum i'rab satu demi satu, maka dikatakan al-jumlah al-ismiyah atau al-fi'liyah fi mahali jarin mudhafun ilaih atau bi'idhafati idza ilaiha. Ya, ada yang mau sampaikan sebelum dilanjut? Kalau enggak ada pertanyaan terus, jalan terus hafalannya. Limufhim itsnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wakila. Karena mufhim itsnaini memberikan pemahaman makna dua, mu'arrafin yang dimakrifahkan, bila tafarruq tanpa ataf, tanpa dipisahkan dengan ataf, udhifa diidhafahkanlah kilta dan kila. Aslinya udhifa kilta wa kila, kilta dan kila diidhafahkan. Syaratnya apa? Limufhim itsnaini, kepada mudhaf ilai yang dia bermakna itsnain, mu'arrafin ma'rifah, bila tafarruqin tanpa dipisah dengan huruf ataf. Paham ya? Jadi limufhim muta'alliqnya dengan udhifa al-ati. Min al-asma'il mulazimah lil idhafah lafdhan wa ma'nan kilta wa kila. Di antara isim-isim yang menetap di idhafah secara lafaz dan makna adalah kilta dan kila. Kilta dan kila. Wa la yudhafani illa ila ma'rifatin musannan lafdhan wa ma'nan. Dan tidaklah kila dan kilta diidhafahkan kecuali kepada isim ma'rifah yang musanna lafaz dan maknanya. Khilafan lil kufiyyin. Berbeda halnya dengan orang-orang kufah yang membolehkan untuk diidhafahkan kilta dan kila kepada yang nakirah. Orang kufah mazhabnya lebih luas ya. Lebih luas. Nah, contohnya ja'ani kila rajulaini. Syaratnya akan terpenuhi di sini. Kila diidhafahkan kepada isim yang mufhim itsnaini. Ar-rajulain itsnain maknanya. Mu'arraf bi al bila tafarruq kan huruf ataf. Wa kilta al mar'ataini. Au ma'nan duna lafzin. Atau diidhafahkan kepada isim musanna apa? Secara maknanya saja tidak pada lafadznya. Ja'ani kilahuma. Maknanya kan domir ha apa? Untuk musanna. Karena ada tanda mim lil imad, alifnya untuk dalala musanna. Wa kiltahuma. Wa minhu qawluh, diantaranya contoh ucapan penyair. Inna lil khairi walis syarri mada. Wakila thalika wajhun muqabal. Sesungguhnya lil khair, bagi kebaikan-kebaikan dan juga bagi kejelekan-kejelekan, mada ada akhirnya, ghayahnya, ada muntahanya. Wakila thalika, dan masing-masing dari darinya, thalik kalau lihat lafadnya mufrad ya, tapi maknanya kembali kepada al khair wa syar, sehingga kila didofahkan kepadanya. Ya, terpenuhi syaratnya, yaitu kila diidhafahkan pada apa? Lafadz yang apa? Maknanya musanna. Meskipun maknanya iya, lafadz meskipun lafadznya apa? Mufrad. Wa kila dzalik, dan masing-masing dari kebaikan dan kejelekan itu ada wajhun wa qabal. Wajh disebutkan ada jihah. Ya. Kemudian qabal maknanya wadhihah, adalah sisi yang dibenarkan. Sisi yang begitu jelas ataupun merupakan sesuatu yang sangat jelas gitu loh. Ini ada akhirnya, itu ada akhirnya. Wakila dzalik, masing-masingnya itu wajhun qabal, adalah sesuatu yang sangat terang, sangat gamblang. Wa hadza huwa al-murad bi qawli, inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau li mufhim itsnaini mu'arrafi. Wa ihtaraza bi qawli, dan beliau Ibnu Hisham. Ibnu Malik berjaga-jaga dengan ucapannya bila tafarruq, memberikan makna itsnain ma'rifah tanpa tafarruq, min mu'arrafin dari musanna yang mu'arraf ma'rifah, afhamal itsnain memberikan makna musanna tapi bitafarruq, dengan adanya tafarruq pemisah. Fa innahu la yudhaf ilaihi kila wa kilta, maka kalau seperti ini tidak boleh kila dan kilta diidhafahkan kepadanya, sehingga tidak boleh engkau katakan kila Zaidin wa Amrin jaa. Kenapa? Karena di sini apa? Ya, Zaid dan Amr dipisah dengan apa? Wawu. Yes. Musanna jelas, Zaid dan Amr musanna dua-duanya. Mu'arraf jelas, tapi apa? Ada tafarruq dengan wawu. Waqad ja'a syadza, dan telah datang tapi jarang. Seperti dalam ucapan penyair, kila akhi wa khalili wajidi abuda fin naibati wa ilmamil mulimmat. Masing-masing dari saudaraku dan khalili, kekasihku, orang dekatku, wajidi mendapatiku. Ya, mendapatiku. Kita lihat di sini ya, kila di sini dhamir yang kembali kepada kila mufrad, karena wajidi bukan wajidai, tadi wajidi. Ya. Kiltal jannataini atat, bukan atata, seringnya apa? Mufrad. Ya, kembalinya dhamir kepada kila dan kilta apa? Mufrad. Kiltal jannataini atat, bukan atata, atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Di sini juga sama, wajidi abuda. Masing-masing dari temanku dan orang dekatku mendapatiku sebagai seorang penolong fi naibat pada kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, wa ilmami al-mulimat, dan pada ketika datangnya al-mulimat, beragam musibah. Atau sebelum itu disimpulkan ya, bahwasanya syarat diidhafahkannya kila dan kilta adalah ada berapa? Ada tiga. Ya, ini syaratnya itu kembali kepada mudhaf ilaihnya, yaitu yang pertama agar mudhaf ilaihnya apa? Musanna lafzan wa ma'na, ataupun maknanya saja. Kemudian yang berikutnya apa? Anyakuna al-mudhaf ilaih ma'rifah. Yang ketiga apa? Anyakuna al-mudhaf ilaih kalimatun wahidah, satu kalimat. Nih, satu kalimat ar-rajulain, satu kalimat. Kalau Zaidin wa Amrin, dua kalimat. Ya, di sini juga disebutkan, coba kita baca barangkali ada faedah tambahan di sini. Faqad sarat syurutu ma tudaf kila wa kilta ilaihi thalatha. Jadilah syarat-syarat dari didhafahkannya kila dan kilta ada tiga. Yang pertama, an yakuna mudhaf ilaihi ma'rifah, mudhaf ilaihi ma'rifah. Yang kedua, an yadulla ala itsnain aw itsnatain, menunjukkan dua, mu'annats dan mudzakkar. Yang ketiga, an yakuna lafzan wahida, lafaznya satu, rajulain imra'atain khalilain. Kemudian wala tudif li mufrad mu'arraf ayyan wa in karartaha fa adif aw tanwil ajza wa khusus wa khususan bil ma'rifah mawsulatan ayyan wa bil 'aksi sifah wa in takun syartan aw istifhama fa mutlaqan kamil bihal kalama wala tudif li mufrad mu'arraf. Ayya, janganlah engkau idhafahkan ayya kepada isim mufrad yang ma'rifah. Ayu Zaidin misalkan. Wa in karartaha fa'adhif, adapun kalau engkau ulang isim ma'rifah itu, silahkan kau idhafahkan ayya kepada isim mufrad yang ma'rifah ini. Jangan kau idhafahkan ayyan kepada mufrad yang ma'rifah. Silahkan kau idhafahkan ay kepada musanna, ayu rajulain, ayu rijal, ataupun majmu' secara mutlak. Ya. Apakah nakirah ataupun ma'rifah. Atau boleh kepada mufrad tapi yang nakirah. Di sini, wala tudif li mufradin mu'arrafin. Ayya, jangan kau idhafahkan ayya kepada mufrad yang ma'rifah. Selainnya boleh. Silakan kau boleh mengidhafahkan ay kepada musanna yang ma'rifah atau nakirahnya, kepada jamak secara mutlak yang nakirah atau yang ma'rifahnya. Paham ya? Yang dilarang apa? Didhafahkan kepada isim mufrad yang ma'rifah. Adapun kalau kau ulang penyebutan isim ma'rifah ini yang ay diidhafahkan kepadanya, maka boleh, silakan kau idhafahkan. Ini fadhif ilal ma'arraf al-mufrad. Kalau kau ulang penyebutan ma'rifahnya, silakan kau idhafahkan ay kepada isim mufrad yang ma'rifah. Paham? Au tanwil ajza. Ya, atau ketika engkau meniatkan bagian-bagiannya, ya, maka silahkan boleh engkau idhafahkan ay kepada isim mufrad yang ma'rifah ketika engkau meniatkan bagian-bagiannya. Ayo Zaidin tadrib, bagian mana dari Zaid yang kau pukul misalkan. Nanti akan ada contohnya. Ayu baitin, ayul bait ya, ayul bait Ausa. Bagian mana dari rumah ini yang meluas gitu kan ya. Kan bagian ayul bait ausa ghurfatu kamarnya atau yang lainnya. Jadi boleh engkau idhofahkan ai kepada isim mufrad yang ma'rifah. Ketika apa? Yang pertama engkau mengulang penyebutan isim ma'rifahnya. Yang kedua, ketika isim mufrad yang ma'rifah tadi diniatkan makna al-ajza, bagian-bagiannya. Wa khususan bil ma'rifah mausulatan. Mausulatan ayyan wa bil aksi sifah. Dan khususkanlah dengan isim yang ma'rifah ayyan ketika datang sebagai isim mausul. Ya, ini mensyaratkan macam-macam dari apa? Ay. Ada macam-macamnya ay. Bukan satu macam. Jadi khususkanlah dengan isim yang ma'rifah ayyan ketika dia datang sebagai isim mausul. Jadi ayyan maf'ulnya khususan, mausulah hal. Muqaddamah dari ayyan. Khususkanlah ayyan pada isim yang ma'rifah ketika dia datang sebagai isim mausul. Ya. Wabil aksi as-sifah. Dan sebaliknya. Berarti khususkanlah. Ya, apa? Isim ma'rifah. Ya. Apa isim ma'rifah? Nakirah. Ya, yang nakirah. Untuk ayyan ketika ayyan datang sebagai sifat. Gitu ya. Wabil aksi as-sifah. Ya. Dan sebaliknya as-sifah. As-sifah mubtada muakhar dia. Wa as-sifah bil aksi. Dan sifat kebalikannya. Yakni dikhususkan dengan yang nakirah. Ya. Jadi kalau datang setelah ai isim nakirah maka itu untuk sifat. Paham enggak ya? Khususkanlah ayyan yang datang sebagai isim mausul pada isim yang ma'rifah. Dan untuk sifat sebaliknya. Yakni untuk sifat enggak khususkan isim yang nakirah. Ayyannya sebagai sifat berarti. Wa in takun syaratan aw istifhaman famutlaqa kammil bihal kalama. Adapun kalau datang ayyan sebagai syarat isim syarat atau datang sebagai isim istifham famutlaqa, maka secara mutlak yakni sama saja dia didhafahkan kepada ma'rifah ataupun nakirah mutlaqan maksudnya. Adapun kalau dia datang sebagai isim syarat atau istifham atau isim istifham maka secara mutlak. Samutlaqan itu i'rabnya adalah maful mutlak ya. Maful mutlak dari kamil. Kamil mutlaqa. Ya. Maka sempurnakanlah secara mutlak. Ya, ini secara mutlak maksudnya apakah dia didhafahkan kepada yang ma'rifah atau apa? Nakirah. Kamil biha al-kalama mutlaqa. Maka sempurnakanlah dengan ayyan ini kalam secara mutlak. Ya, ini apakah didhafahkannya kepada ma'rifah ataupun nakirah. Maksudnya, maksud ucapan ini saya ulangi lagi ya yang terakhir ini. Wa in takun syurutan aw istifhama fa mutlaqan kamil bil kalama, yakni ay syartiyah dan al istifhamiyah itu keduanya boleh didhafahkan kepada yang nakirah dan ma'rifah. Apakah mufrad, apakah musanna, apakah jamak mutlak kan tadi kan, kecuali mufrad yang ma'rifah maka tidak ya. Kecuali mufrad yang ma'rifah maka tidak. Dan jenis syaratnya minal asma'il mulazimati lil idhafati ma'nan ayyun, di antara isim yang melazimi idhafah secara makna ay. Kalau idhafahnya kepada ataupun idhafah secara makna itu wajib, adapun idhafah secara lafzi kadang dibuang mudhaf ilaihnya. Tapi maknanya harus ada, makna mudhaf ilaih itu. Lafaznya enggak mesti. Paham ya? Nah, di sini ada catatan kaki, kita baca barangkali menambah pemahaman. I'lam awalan anna ayya ala arba'ati anwa'in kama sayadzkurhu syarih. Ketahuilah sebelum itu bahwasanya ay ada empat macam sebagaimana yang disebutkan oleh syarih asyartiyah, al-mausulah, al-istifamiyah, al-wasfiyah. Ada apa? Empat. Syartiyah, mausulah, istifamiyah, dan wasfiyah. Wa kullu wahidatin minas salasati al-ula qad tatakarrar. Ya. Dan masing-masing dari tiga yang pertama itu apa? Syartiyah, al-mausulah, al-istifamiyah, qad tatakarrar. Kadang berulang. Ya. Wa qad yunwa biha al-ajza. Terkadang dimaukan dengannya al-ajza. Bagian-bagian. Ya. Kadang dimaukan dengan yang tiga tadi, ay yang syartiyah, mausulah, istifamiyah, apa? Diniatkan al-ajza bagian-bagiannya. Kadang berulang dan kadang diniatkan apa? Al-ajza bagian-bagiannya. Fa ammal wasiyah binawaiha fala yajuzu takraruha. Yang lebih sahih takrar dengan fathatnya, bukan dengan kasrah. Adapun al-wasiyah dengan dua macamnya maka tidak boleh untuk diulang. Wala yajuzu an tanwiya biha al-ajza, dan tidak boleh kau niatkan dengan ayan yang wasiyah ini apa? Ajza bagian-bagian. Thumma alam thanian, kemudian yang kedua ketahuilah. Anna mitla iradatil ajza an taqsida al-jinsa bil mudhaf ilaih. Bahwasanya semisal niatan ajza, makna bagian-bagian adalah an taqsid, engkau memaksudkan jenis bil mudhaf ilaih, dengan mudhaf ilaih. Itu juga masuk kepada iradatul ajza. Ya. Tahuilah bahwasanya seperti menghendaki bagian-bagian, makna bagian-bagian adalah engkau memaksudkan jenis dengan mudhaf ilaih. Fadzalika nahu an taqul, contohnya engkau katakan ayyul kasbi athyab. Ya. Ayyul kasbi athyab, kerjaan apa, profesi apa yang paling baik. Ya. Di sini kan al-kasb kan ajza, ya. Berjenis-jenis, ya, atau berjenis-jenis. Ada perdagangan, ada pertanian, ada ini dan itu. Ya. Ayyul kasbi athyab. Jenis profesi apa yang paling baik. Ini juga apa? Iradatul ajza. Ya. Wa ayu dinar, dinaruk. Dinar jenis mana yang merupakan dinarmu? Ya. Ayahnya ini, sini apa? Ayu al-istifamiyah. Dimaukan dengannya apa? Yunwabiyah al-ajza. Ya. Atau menghendaki jenis. Dan itu masuk pada apa? Al-ajza tadi. Iradatul ajza. Jenis dari mubafilai. Wa mithlu aydan al-ma'tuf bil waw. Ya, misalnya ini juga yang diatofkan dengan wawu. Nah, ini juga tergolong iradatul ajza. Kan taqul, seperti engkau katakan ayuz Zaidin wa Amrin afdal. Yang mana dari Zaid dan Amr afdal? Di sini ay dimaukan dengan ajza. Ayuz Zaidin wa Amrin afdal. Yang mana dari Zaid dan Amr yang afdal? Kita baca di sini keterangannya. Min al-asma'il mulazimah lil idhafah ma'nan ayyun, di antara isim yang melazimi idhafah secara makna adalah ayyun. Yang sudah lewat apa? Kullun, ba'dun, ayyunnya ini. Ya. Sudah kita lewatkan kan? Kullun, ba'dun, ayyun. Ketiganya melazimi idhafah secara makna. Adapun secara lafaz kadang disebutkan kadang tidak. Tidak lazim secara lafaznya. Secara maknanya harus. Wala tudafu ila mufradin ma'rifatin illa idza takarrarat. Dan tidak boleh dia ayu didhafahkan kepada isim mufrad yang ma'rifah kecuali apabila dia berulang penyebutannya. Wa minhu qawluh, di antara contohnya ucapan penyair, ala tas'aluna an-nasa ayyi wa ayyukum wa da taltaqaina kana khairan wa akrama. Ya. Ala tas'aluna an-nas ayyi wa ayyukum. Ya. Tidakkah kau mau ataupun tidakkah kalian mau bertanya kepada manusia ayyi wa ayyukum? siapa di antaraku dan kalian? Ghadatan, besok di hari pertemuan, di hari peperangan sepertinya ya. Kana khairan wa akrama, yang dia lebih baik dan lebih mulia. Syaitan di situ ayi, ya, ayi wa ayyukum, ya, ayi wa ayyukum. Ayi di situ Arabnya sebagai mubtada, ya. Ayi iramnya mubtada. Mudahnya mutakallim mudafilaih. Dan ayyukum ma'tum ala ayyi. Wadata ubarfu zaman. Muta'ali dengan kana yang akan datang. Kana itu. Syahidnya di sini ayyi wa ayyikum. Di mana situ ayya dibafahkan kepada ma'rifah. Itu bomir mutakallim. Pertama ayyi. Yang kedua kepada bomir mukhawpab. Yang membolehkan hal itu apa? Pengulangan. Ya, pengulangan. Au qasadta al-ajza ka qawlika ayu zaidin ahsan. Boleh engkau idhafahkan ay selain pada tempat yang pertama, yaitu ketika diulang penyebutan yang ma'rifahnya, atau ketika engkau menghendaki dari isi mufrad yang ma'rifah ini ajza, makna bagian-bagiannya. Contoh ayu zaidin ahsan, bagian mana dari Zaid yang paling bagusnya? Ya. Bukan Zaid yang mana yang paling bagus. Nanti soalnya itu Zaid yang itu rumahnya dekat rumah saya itu. Bukan. Ya. Kalau itu enggak boleh. Ya. Jadi ayu Zaidin bagian mana dari Zaid yang paling bagusnya? Ini ayu ajza'i Zaidin ahsan. Maknanya bagian mana dari Zaid yang paling bagus? Walidzalik yujabu bil ajza', oleh karenanya dijawab dengan menyebutkan bagian yang ditanyakan itu. Fayuqal ainuhu, matanya. Anfuh, hidungnya, atau yang lainnya. Wahada innama yakunu fima idha kusida bihal istifham. Yang demikian hanyalah diharuskan pada ayun yang dikendaki dengannya istifham. Yang tadi dimukakan dengan mana apa? Al-Ajza. Qad alimta mimma zakarna qariban anna syartiyah. Lihat catatan yang nomor tiga ya. Qad alimta mimma dzakarna qariban anna syartiyata wal mausulata qad yatakarraran. Engkau sudah mengetahui dari apa yang telah kami sebutkan barusan bahwasanya syartiyah, ayyun syartiyah dan mausulah qad yatakarraran. Kadang dia berulang penyebutannya. Para contoh ucapan penyair tadi apa? Ala tas'alunan nas ayyu ayyukum, sebagai apa itu? Syartiyah atau mausulah? Mausulah ya. Wa qad yuradu bi kulli wahidatin minhuma al-ajza, kadang dimaukan dengan masing-masing dari keduanya, ayun syartiyah, ayun mausulah, al-ajza bagian-bagian. Fal hasr alladhi dzakarahu syarihuna ghairu musallam. Lah, sehingga pembatasan ayun dengan makna al-ajza untuk al-istifham tidak bisa diterima. Ya. Bisa juga di situ apa? Syartiyah. Bisa juga mausulah dengan makna al-ajza itu. Ah, di sini ada contohnya. Misalu syartiyah al-mutakarrarah. Ya, contoh syartiyah yang berulang. Ayyi wa ayyuka ja'a yukramu. Siapapun dari kita ataupun kamu, ya, yang datang yukram, akan dimuliakan. Ya. Kemudian wa mithalul mausulah al-mutakarrarah, contoh mausulah yang berulang. Ya, yang berulang. Idrib ayya Zaidin wa ayya Amrin wa huwa qa'im. Ya, silakan pukul. Bagian mana dari Zaid dan bagian mana dari Amr dalam keadaan dia berdiri? Yang penting dalam keadaan dia berdiri. Pukul. Wa mithalu syartiyah, kemudian contoh syartiyah, yuradu bi al-ajza, dimaukan dengannya makna tadi mausulah ya, lirafan. Wa mithalu al-mausulah al-mutakarrar, contoh isi mausul yang dia berulang penyebutannya, idrib ayya Zaidin wa ayya Amrin wa huwa qa'im. Ya. Silakan kau pukul Zaid yang mana dan Amr yang mana, tapi dalam keadaan dia berdiri ya. Famithalu syartiyah, contoh syartiyah yang dimukakan dengan al-ajza, ayu zaidin a'jabaka a'jabani. Bagian mana dari zaid ini yang al-ajza? Bagian mana dari zaid yang membuatmu kagum, maka itu pun membuatku aku kagum juga. Contoh mausulah yang dimukakan dengan al-ajza, iqta' ayu zaidin huwa qabih. Silakan putus atau potong bagian mana saja dari bagian zaid yang itu jelek. Ada penyakitnya, jari tangannya atau jari kakinya, kepada dokternya. Sudahlah dipotong, silahkan, yang penting. Al-Muhim di sini tidak tepat ya pembatasan. Wahada innama, kata beliau, wahada innama yakunu fima idha kusida bi al-istifham. Seperti tadi, ala tasalunan nas ayyi sifam ya, ayyi wa ayyukum. Sifamnya. Wahada, kata beliau di sini, lihat, ini hanyalah terjadi, yakni pengulangan itu terjadi, dan juga apa makna ajza itu terjadi apabila dikentaki alis sifam. Kemudian dikritiki kan oleh mu'aliknya bahwasanya kadang juga syartiyah dan mausulah itu berulang, dan kadang juga dimaukan dengannya al ajza, seperti demikiannya. Jadi contohnya seperti itu. Atau al-ajnya saja. Jadi al-ajnya saja dari hadha ya, mufrad. Kemudian, wa ayun takunu sifamiyah, wa syartiyah, wa sifah, wa mausulah. Dan ayun kadang datang sebagai isim sifam, kadang sebagai isim syarat, kadang sebagai sifat, dan kadang mausulah. Famal mausulah, adapun ayun yang mausulah, isim mausul. Fa dzakarul musannif annaha la tudafu illa ila ma'rifah. Maka musannif menyebutkan bahwasanya dia ayun yang mausulah tidak boleh disandarkan kecuali kepada isim ma'rifah. Iya. Tadi ala tasalunan nas ayyu ayyikum, apa yang lebih tepat berarti? Apakah kau tidak ataupun kalian tidak mau menanyakan kepada manusia ayyu ayyikum? Apa yang pas ini? Siapa ya, di antara aku dan kalian kalau si sifam? Ya. Apa yang berarti si sifam bukan? Si sifam ya. Fa'amal mausul, adapun isim mausul, fa'zakarul musunnif, maka musunnif menyebutkan bahwasanya isim mausul ataupun ayyan yang mausulah tidak boleh disandarkan kecuali yang ma'rifah. Sehingga engkau katakan, yujibuni ayyuhum qa'im, mengagumkanku siapa saja dari mereka yang qa'im. Ini kita sudah sebutkan tentang macam-macam idhofa itu ya, yang syabibi, syabibil mahboh itu ya. Ini maksudnya apa? Idhofatu al-mu'tabar ilal mulgha ya. Ayyuhum ini kan idhafatul mu'tabar ila mulgha. Kan ini yang mu'tabar ayy. Salah seorang saja sudah tercukupi kan. Yujibuni ayyuhum qa'im, mengagumkanku siapa saja dari mereka, satu kaum itu yang berdiri. Satu saja dah mengagumkanku siapa saja. Ya mungkin bisa ditafsirkan dengan allazi. Allazi huwa qa'im. Wa dzakara ghairu annaha tudafu aidan ila nakirah. Selain musannif menyebutkan bahwasanya ayun mausulah pun bisa disandarkan kepada nakirah, tapi itu sedikit. Contoh yu'jibuni ayyu rajulaini qama, mengagumkanku ayyu rajulaini, ya, dua laki-laki yang mana yang dia berdiri, ataupun dua laki-laki yang berdiri, ya, dua laki-laki yang telah berdiri. Yujibuni ayyu rajulaini qoma. Maksudnya allazani qoma gitu ya. Si mausul mengagumkanku dua orang laki-laki yang telah berdiri itu. Wa amma sifat, adapun sifat, fal muradu biha ma kana sifatan li nakiratin aw halan min ma'rifah. Adapun sifat, iya, kalau ini disifati dengan ai itu ada tujuannya untuk membalaghah dalam pujian ataupun cercaan. Ya. Wa amma sifah, adapun sifah, fal muradu biha, maka ini mau kenangannya yakni ayunya datang sebagai sifat, maka ini maksud dengannya maka nasifatan linakirah, apa yang dia datang sebagai sifat bagi nakirah atau hal dari ma'rifah. Ya. Nah, itu maksudnya. Yang dimaksud dengan sifat di sini umum. Masuk sifat bagi nakirah juga hal. Hal juga mana sifat kan? Hal bagi ma'rifah. Kalau datangnya setelah yang nakirah, maka dia sebagai sifat. Datangnya setelah ma'rifah, dia sebagai hal. Ya. Secara makna sama sifat secara makna. Wala tudhafu illa ila nakirah, dan tidak boleh ayun yang datang sebagai sifat ataupun hal ya untuk didhafahkan kecuali kepada yang nakirah saja. Marultu bi rajulin ayy rajulin, untuk pujian saya melewati seorang laki-laki yang sempurna gitu. Sifat yang sempurna. Wa marultu bi zaidin ayy fatan, ini sebagai apa? Kalau tadi ayyi rajulin orang sebagai sifat kan? Ayyi rajulin sifat dari rajul. Kenapa? Datang setelah nakirah. Kalau pada contoh yang kedua, marantu bi zaidin ayyafatan, ini dinasabkan kenapa? Hal. Kenapa? Datang setelah yang ma'rifah Zaid. Saya melewati Zaid dalam keadaan dia adalah ayyafatan, sebaik-baik anak muda. Fa'aumatu, di antara syairnya ucapan penyair, fa'aumatu ima'an khafiyan li habtari falillahi aina habtari ayyama fata. Fa'aumatu, maka saya mengisyaratkan dengan isyarat yang samar kepada habtar. Falillahi aina, alangkah bagus kedua mata habtar. Ayyama fata. Sebagai apa? Hal. Dalam keadaan dia adalah seorang pemuda yang paling baik, bagus, tampan atau semisal itu. Maknya Zaidah di sini. Maknya Zaidah. Kalau dalam Al-Quran, taukid sila. Ayyama tad'u. Wa amma syartiyah, adapun ay syartiyah wal istifhamiyah, sudah lewat ya yang sifat. Mausulah sudah lewat. Kalau mausulah bagaimana? Tidak boleh didhafahkan kecuali kepada yang ma'rifah. Sebagian membolehkan tapi itu jarang. Kalau sifat mesti didhafahkannya kepada apa? Yang nakirah. Hanya saja i'rabnya kadang sebagai na'at, kadang sebagai hal. Kalau datang setelah yang nakirah dia harus sebagai apa? Na'at. Kalau datang setelah yang ma'rif dia harus sebagai hal. Adapun dua sisanya, wa amma syartiyah wal istifhamiyah, adapun ayun yang syartiyah dan al istifhamiyah. Jadi kalau sifat kalau yang nakirah setelahnya mesti ya i'rabnya, kalau bukan sifat hal gitu aja ya. Kalau ayun yang diikuti dengan yang nakirah, kalau bukan sifat apa? Hal. Wa amma asyartiyah, adabun syartiyah dan istifhamiyah, fayudhafani, maka keduanya ayun syartiyah dan istifhamiyah didhafahkan kepada yang ma'rifah dan kepada nakirah juga secara mutlak. Secara mutlak. Aisawun kana musannayaini, yakni sama saja. Itu makna ucapan beliau. Wa intakun syartun aw istifhama famutlaqan. Ya, kamil. Sama saja apakah keduanya ayun syartiyah atau istifhamiyah itu musanna ataupun jamak ataupun mufrad, kecuali mufradnya ma'rifah, maka keduanya ayun syartiyah dan istifhamiyah la yudhafani ilaih, tidak didhafahkan kepadanya. Ya. Ada pengecualian enggak? Ada apa? Ketika diulang penyebutannya dan ketika dimaukan dengannya makna apa? Al-ajza itu. Illa lisifamiyah fa inna tudhaf ilaihi kama taqaddama dzikruh. Fa innahuma, maksudnya keduanya ayun syartiyah dan lisifamiyah tidak boleh didhafahkan. Ya. Kepadanya. Ya, kepada apa? Isim mufrad yang ma'rifah. Illa lisifamiyah. Ya. Kecuali istifhamiyah. Fa innaha tudhaf ilaihi kama taqaddama dzikruh. Kecuali istifhamiyah katanya. Sesungguhnya bisa didhafahkan kepadanya, kepada apa? Isim mufrad yang ma'rifah. Sebagaimana sudah lewat penyebutannya. Ya. Kalau istifhamiyah boleh ya. Yang tadi yang tidak boleh kata al-musannif dua, syartiyah dan apa? Satunya lagi ada enggak? Yang tadi barusan lewat itu? Mausulah ya. Mausulah sudah lewat tadi. Boleh, mausulah. Saya ulangi ya. Bahwasanya keduanya, ayun syarfiyah dan isi fimah, tidak boleh disandarkan kepada isi mufrad yang ma'rifah. Kecuali isi famiyah. Maka isi famiyah ini boleh ditofahkan kepadanya. Sebagaimana sudah lewat. Ya. Harbu syarfiyah ya tadi, bisa ditofahkan dengan syarat tadi. Pengulangan ataupun apa? Dengan makna al-ajza. Juga mausulah. Ya. Saya lewat tadi yang mausulah. Ya. Bisa mausulah juga ditofahkan kepada mausulah sehingga perlu penambahan mungkin ya karena dia sudah disebutkan barusan meski mesti didhafahkan kepada yang ma'rifah ya. Wa alam anna ayyan in kanat sifatan aw halan. Ketahuilah bahwasanya ayyan ya cukuplah sudah jam 10. Insyaallah nanti kita akan ulas lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.